الحمد لله على معنا وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب العظيم وعلى اله وصحبه وعلى رسله انتظم. اما بعد، الحمد لله بارك بارك رحمه الحاضرين وحاضرات الجميع بارك الله بالخصوص بارك واحده guru kita Nabi Abdul Rahman bin Abdul Qadir Basrah, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah di Rafi bin Fuad Abdul Rahman bin Musawar dan anak-anak yang lain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat Allah banyak, hadirin hadirat. Enggak bisa kita hitung. Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Wa ta'udzu ni'matallahi." Kalau kita mau hitung nikmat yang Allah kasih kepada kita, apa ya? Gak bakal pernah bisa dihitung. Gak bakal pernah bisa dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam doa yang Allah nggak bilang bahwa kita harus beriman. Kalau engkau ingin berusaha untuk nikmat yang Allah berikan dengan tidak berjamaah, enggak, Allah nggak bilang itu. Tapi nikmat satu nikmat. Kalau kita mau hitung dari Allah, kalau kita pernah bisa, kenapa? Di bawah setiap nikmat terdapat nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak yang ada di dunia. Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Segala kenikmatan yang kita rasakan, kebahagiaan, kesenangan, segala kesusahan pun akhirnya adalah nikmat dari Allah. Semua itu sumbernya hanya datang dari Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan apa-apa sebagai hamba-hamba yang mengenal syukur kepada Allah SWT. Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah SWT masih tentang perjalanan Isra dan Mi'raj bagi dari sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Perjalanan yang agung, perjalanan yang sangat berkesan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di perjalanan tersebut banyak hal yang beliau saksikan. Kita cerita, di perjalanan beliau melihat dan mendengar suara neraka. Bagaimana beliau mendengar, melihat, mencium surga, harumnya dan suara. Mudah-mudahan kita jadi orang surga dan dijauhkan dari neraka. Karena itu kita selalu diajarin untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita surga dan kita dijauhkan dari neraka. Makanya di dalam ketika kita baca ratu berhajat di akhir dari ratu berhajat, kita selalu baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kira-kira musuh besar orang merasa duduk jadi presiden, kursi presiden, enggak kok. Keberhasilan bukan di sini. Kursi DPR, keberhasilan bukan di sini. Karir yang tinggi, keberhasilan bukan di sini. Uang yang melimpah, keberhasilan bukan di sini. Itu semuanya tanggung jawab, bukan keberhasilan. Pengikut yang banyak, itu keberhasilan musuh besar. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para nabi-nabi. Hingga beliau berita beberapa nabi yang punya umat banyak banget seperti Nabi Musa alaihi salam. Beberapa lagi yang punya sedikit, beberapa nabi cuma punya 10 orang. Gagal dakwahnya ini. Dia berkata, beberapa nabi lagi yang punya, nabi bilang punya pengikut cuma 1 orang. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun pertama mengikuti karena banyak 80 orang, tidak lebih dari itu. Gagaklah bila masuk. Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Ini kita sekarang, seluruh agama besar yang ada di dunia, kita orang Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, agama yang dibawa Nabi Isa dan Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain, itu pengikut yang jumlah begitu banyak. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim itu semua adalah agama yang diberikan. Mila Nabi Muhammad SAW, wa sama'u muslimin yang diberikan. Tapi itu Nabi Ibrahim yang luar biasa itu apa namanya tentang Nabi Ibrahim? Wahid tentang Allah menceritakan tentang dakwahnya kepada Nabi. Kemudian disebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang iman kepada beliau hanya dalam luar. Terus Allah tinggal setelah itu tentang Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ija'a Rabbahu juga tulisan itu. Dan di antara pengikutnya Nabi Nuh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Beda zaman di 2 tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ketika mengingatnya Nabi Nuh pengikut cuma 80 orang. Ini semua kan Allah bilang itu berkatnya Nabi Muhammad. Tapi Ibrahim jadi begitu beliau adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika di perjalanan di Isra Mi'raj melihat satu nabi tentunya pengikut satu orang. Ada lagi nabi yang dia kayak aku yang harus nabi sendirian. Gator, ya Gator, Gator. Dia berkasih. Tahu keberhasilan yang sesungguhnya di mana? Keberhasilan yang sesungguhnya Allah datangkan kepada orang lain. Inna Allah la yuhayyiru ma'idum hatta yuhayyiru ma'idum. Kita berhasil untuk tinggi kita untuk Allah. Keberhasilan kita di sini. Kita berhasil mengambakan diri kita untuk Allah. Keberhasilan kita di sini. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah, di situ Allah mencintai kita dan diselamatkan kita dari api neraka dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Faman zukriha 'ala Allah wa ursila ilayka faqad faz." Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dia akan sukses. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini iman, akidah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Paman menulisnya alihnya Rasulullah jenis kepada Allah kebangsaan. Harta, kekayaan, jabatan, semua yang kita bangsa, rumah mewah, kendaraan mewah, uang yang berlimpah, pengikut yang banyak dan itu semua. Wa ma al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Itu kehidupan dunia kata Allah. Dan banyak yang terjadi. Keberhasilan di sini di dalam penghambaan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahu kan? Kenapa Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah SWT? Hingga diberikan di masjid Al perjalanan Rasulullah. Tahu kan? Karena dia Rasulullah SAW beliau telah menghambakan dirinya kepada Allah. Terhadap dalam dunia. Makanya ketika di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah tidak hanya Nabi Muhammad dengan gelar Rasulullah di Budi Far dan lain sebagainya gelar yang tinggi. Tak ada sebenarnya Subhanallah di asal bin Nabi Ibrah bi Rasul Ibrah bi Habib Ibrah. Bahkan Allah pun tidak bilang yang maha suci Allah yang telah mengutus Isra dan Mi'rajkan kekasihnya. Tidak bilang kekasihnya. Bila apa? Bi Habib dengan hamba. Itu rahasia. Ketika Rasulullah SAW menghambakan diri kepada Allah, Allah berkata, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat guru kita lebih mulia dari doa dan usaha. Kita lihat apa yang ada sekarang. Dakwah dia, kesungguhan dia, kedepan dia, ini buatnya yang luar biasa. Jasa beliau besar banget. Mata ini semua adalah buah. Bibitnya apa? Tapi mungkin cuma naruh bibit. Apa bibit? Hingga menghasilkan buah yang lebih manis dan luar biasa tidak. Tahu kan? Modal utama yang beliau miliki adalah penghambaan yang kepada Allah. Itu yang beliau miliki. Penghambaan kepada Allah, kerendahannya kepada Allah, tunduknya kepada Allah. aku. Wah, saya beramal Allah. Saya tunduk kepada Allah. Enggak. Itu pengakuan yang harus dibuktikan. Dan saya melihat hal yang istimewa dari guru kita terhormat dan berdoa dan bersalawat ini penghambaan yang kepada Allah tidak cuma pengakuan, tapi dia buktikan. Tahu buktinya? Saya tidak. Kalau kita mau lihat hal yang istimewa dari guru kita terhormat dan banyak banget. Tapi iman saya ada satu bagi saya yang sangat istimewa. Coba yang sangat istimewa di mata saya yang dibeli oleh Bukhari, beliau menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk guru. Seluruh jiwa, raganya untuk gurunya lebih luar biasa. Dan ini adalah bagian daripada penghambaan kepada Allah. Dan ini adalah bagian daripada kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Kita di sini, kita punya guru yang berbeda. Semua orang di antara kita punya harapan. Datang kami misalkan yang lulus kuliah saya, tapi misalkan yang ini, misalkan yang itu, misalkan yang belum kafir. Ini semua harapan mulia. Insya Allah dikabul oleh Allah SWT. Kenapa saya katakan hal ini adalah hal yang istimewa dari dunia? Kita kalau tanya sama dunia, tapi harapan tapi dari yang gimana? Di bawah jalan nggak ada, nggak punya harapan apa pun dari dunia. Tapi siapa yang dia? Di bawah jalan apa yang dulu saya mau itu yang saya mau. Apa yang dulu saya mau itu yang saya mau. Karena bukan itu saja saya. Walaupun itu mulia, tapi saya punya tujuan yang lebih mulia. Apa yang ingin mau itu yang saya cari. Inilah bentuk penghambaan kepada Allah yang diterjemahkan dengan kecintaan seseorang kepada Rasulullah, yang diterjemahkan dengan patuhnya seseorang kepada guru. Makanya para ulama bilang banyak pun murid-murid bila tidak dianggap seorang murid menjadi murid di hadapan gurunya, melainkan kalau diri di hadapan gurunya tak mungkin menjadi lepas. Seperti seorang mayit di hadapan tukang mandi ini. Nanti lihat mayat kalau di mandi ini ada di belakang. Kakak, seorang mayit sejati seperti ini. Apa yang tukang mandi ini mau? Udah gini pun di mulut, di apa ini? Ada satu kali saya lihat sangat istimewa dari guru kita, guru kepada masa yang benar-benar pernah kepada dari guru. Kalau beliau tak punya pada teori itu cukup punya tenaga, maka lebih punya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, lebih berkahan berkat beliau. Kami tidak terus menerus berkat dari Tuhan, tapi dari kejadian pemahaman dan berkata. Yang mengatakan itu dari mana? Allah bilang subhanahu wa ta'ala asra Allah. Makanya saya bilang itulah yang paling agung yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad ini. Hamba dalam perjalanan tersebut banyak yang disaksikan oleh Rasulullah SAW di luar sana. Di antaranya di perjalanan beliau menyaksikan Dajjal. Tahu namanya Dajjal? Namanya sering kedengaran. Gak ada fitnah, gak ada ujian yang Allah berikan kepada alam semesta dari sejak awal Allah menciptakan dunia sampai hari kiamat yang lebih berat daripada cerita terjadinya. Dan itu adalah tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang terbesar itu salah satu. Kedatangannya gugur jajah berat. Tidak Fitnah yang paling berat dulu. Fitnah yang paling berat di muka bumi itu buhur Dajjal. Bagaimana ya? Di dalam beberapa riwayat disebutkan saat itu sebelum datangnya Dajjal terjadi kesusahan yang menimpa umat manusia. Hujan tak turun, bumi tak menumbuhkan tumbuhan, sehingga terjadi kelaparan, kesusahan dan lain sebagainya. Ketika orang melakukan kesusahan yang berat, datang Raja. Dia datang Raja dengan bawa apa? Bawa roti, bawa makanan. Dia mau sama kemari, tapi dia menerima tawaran. Sehingga bagaimana Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW kemenangan Allah kita kepada Nabi Muhammad SAW ketika dia Rasulullah dibalik warahidan nasihat bulu Nabi Bilalani Allah ketika akan tiba ke Muhammad manusia berbondong-bondong masuk ke dalam alam Allah dan di akhir zaman sudah benar kita tidak biar cuma dinyatakan manusia akan berbondong-bondong keluar dari alam Allah bagaimana berbondong-bondong masuk ke dalam alam Allah. Apa salah satu sebab itu? Bersama dia, bersama Dajjal, di tangan kanannya itu ada surga, di kirinya itu nama dia api neraka. Yang iman sama dia dilempar dia ke dalam surga itu. Yang tidak percaya sama dia dibuang ke neraka. Berat. Nabi kasih pesan sama dia. Dan ini pesan disampaikan dari generasi ke generasi hingga saat ini sama. Nabi Muhammad SAW artinya dipesan wasiat dari Rasulullah kepada anak setiap individu. Barang siapa yang menjumpai saat-saat semacam ini, ya Rabbi Allah yang menjadi jaga Allah. Barang siapa yang menjumpai saat-saat semacam itu, hendaknya dia masuk ke dalam neraka, nerakanya dan jahat. Jangan pernah dia masuk ke dalam surga dan jahat. Kalau disuruh ini, jadi nerakanya dan jahat. Kenapa? Nerakanya dan jahat itu adalah surga yang kaya. Dan surga yang jahat adalah neraka bagi orang yang dikongsi. Dan jahatnya sudah ada dari sekarang. Dan di waktu yang ditentukan, dia bakal mau, bakal kafir. Itu dalam beberapa riwayat disebutkan banyak ulama menyusun kita mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Dajjal, juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang kita ramai juga membelanji al-isyarat ini, surat isyarat, ya tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Itu detail secara terperinci dibahas oleh Imam Al-Bardani dan para ulama yang lain. Di antaranya disebut bahwasannya itu Dajjal. Jadi udah ada, tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Datang waktunya itu keluar. Nah, sebab Nabi Muhammad makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi cerita, ya, bahwasannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Dajjal. Berjumpa bukan dalam mimpi, melihat langsung ketemu. Sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana ketika kamu lihat Dajjal? Nabi bilang, falamaniya itu artinya bufar fi bufar. Kalau bufar, kalau bufar, bufar. Barang putih banget. Salah satu dari kedua matanya hijab. Rambutnya bagaikan ranting pohon. dan tertulis di antara kedua matanya ini tulisan kafarah, artinya kafir. Dan itu tulisan semua orang yang baik yang kafir maupun yang muslim. Jadi betul-betul tahu ini adalah kafir, musuh Allah, ya kafir Tuhan. Tapi yang muslim tanya orang sebagai kesalahan tidak berarti. Para awliya Allah dalam beberapa riwayat disebutkan itu kafir, lebih memilih aman daripada berjumpa dengan Allah. Sehingga sebagai besar dari mereka pada lari ke gunung-gunung ke goa Allah bersembunyi dari kita terjadinya. Kenapa? Itu para awliya Allah bagaimana kita? Saat itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Makanya aku minumnya ada yang tersembunyi. Semua itu tidak ada. Yang hanya yang beriman aja boleh dimati sama ini. Yang tidak percaya sama dia, masalah. Ini para awliya yang paling umat di gunung-gunung di hutan-hutan. Yang tanya apa makan mereka, tapi jangan beri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan mereka kata Rasulullah tasbih, tahmid, bertanya. Bertasbih, bertahmid, bertahmid itu makan mereka kenyang. Allah. Itu sudah sampai situ belum? Ya, mudah-mudahan itu dia bisa belum. Ya, mudah-mudahan itu dia. Jadi agak lama di dunia ini ketika dia muncul, jangka waktunya agak lama, cuma 40 hari loh. Tapi itu 40 hari sampai 2/3 manusia dari seluruh dunia. 2/3 semuanya tidak ada. Sampai 2/3 ini itu lagi. 40 hari dan tidak ada tempat di muka bumi oleh ketiga-tiga. Tidak ada jalan keluar. Semuanya bakal kena hujan. Tidak ada jalan keluar. Kecuali dua tempat. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Tidak sama. Tidak ada malaikat. Sampai dalam beberapa riwayat. Nanti cerita masalah. Waktu dia udah sampai di penghujung kota Madinah. Mau masuk nggak bisa, jangan mau mereka. Nanti dia ada jalan. Sehingga dia berdiri di atas gunung sebelum masuk ke kota Medina. Mau masuk nggak bisa, dijaga sama mereka. Dia bilang sama pengikut-pengikutnya, bagian besar mereka ini banyak dari ibu dan orang-orang yang lain. Dia bilang sama mereka itu, mereka ada masalah. Dan dia bilang, itu dari kejauhan istana yang warnanya putih itu apa? Para orang yang sama dia bilang, enggak, Masjid Muhammad. Itu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Gak bisa masuk. Akhirnya dia diturin dengan suatu hidup hitam yang sangat kuat, sehingga pada keluar orang-orang yang ada di Medina dengan anjingnya. Di sini ulama bin salah satu muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau cerita masalah itu beliau cerita dan dia bertanya itu istana yang terang putih itu punya siapa, istana siapa itu ada dalam sejarahnya. Nabi waktu ngomong itu cerita beliau dalam sejarah itu masjidnya mau dari ini, masjidnya masih itu kapal pahorma anak pahorma anak masih lebih besar masih tak kenal. Banyak masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dari kejauhannya terbaca. Nabi waktu itu cerita, iya. Sekarang kita yang pada pergi haji, pergi umrah, ketika memasuk ke kota Madinah, itu pusat Masjid Nabawi masih 10 km, 12 km lagi. Dari kejauhan kelihatan. Tanya yang pada pergi umrah. dari jauh orang kita lihat di sini Rasulullah sekarang kalau bawa Rasulullah dia bakal lihat istana yang murah warnanya putih. Dan dari jauh seperti itu. Kita lihat dari jauh. Tapi kalau kita dekat ke masjidnya, tembok di masjid Nabawi nggak putih. Cuma dari jauh orang putih. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan istana yang murah putih. Dan harus dibahas. Itu mesti kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya itu artinya kelihatannya tidak ada kopinya, kelihatannya tidak 1400 tahun yang lalu lagi ini masih terus berubah. Sekarang mungkin mudah-mudahan Allah jaga kita. Nabi melihat sudah jelas dengan itu. Terus Nabi bilang orang ini ini dia mukanya milik siapa nama? Ada orang yang betul. Disebut siapa bukti hamil kau dan dari kalangan satu orang, ya dari kalangan Quraisy yang meninggal di zaman jahiliyah. Namanya Abu Hamzah bin Dhafar. Emang enggak enak tu orang, mungkin dia makan aja. Cuma tapi kasih contohan orang ini mungkinnya sama dia. Nah, terus di perjalanan Nabi melihat, melihat tiang bercahaya terang menerangi, bagaikan cahaya yang berkilat. Lalu di bawah tiang terang cahaya di bawah begitu lama orang lain. Dan di, ketika Nabi bertanya, apa yang kalian tahu? Katanya yang telah mundur Islam ini adalah tiang Islam. Kalian bawa kemana? Kami akan menancapkannya di negeri Syam. Di negeri Syam. Makanya kalau kita lihat, bagi yang besar ulama-ulama kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di sini, di Syam. Al-Imam An-Nawawi, wal-Imam As-Subuhi, wal-Imam Ibnu Abdus Salam, wal-Imam Fulan, wal-Fulan, wal-Fulan, gak itu. Sampai didoakan ke negeri Syam, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah masih keberkahan untuk negeri Syam kami dan untuk negeri yang kami berasal. Kata orang ini agar Rasulullah kalau najat bagaimana? Tapi tidak tahu. Tapi bilang keberkahan di Syam dan di Yaman. Ya Rasulullah najat bagaimana? Keberkahan di Syam dan di Yaman. Ya Rasulullah najat bagaimana? Tapi bilang tidak hari tanya orang. Dari situ bakal terbit tanduknya syaitan. Dan dari situ bakal lahir syaitan. Dan berbagai macam kebetulan dan sebagainya. Kau sadar Rasulullah SAW. Kita boleh lihat. Kita boleh lihat di fitnah. Allah, Allah. Di perjalanan Nabi SAW dipanggil dari sebelah kanan oleh seseorang. Ya Muhammad, kemari, kemari. Dan tadi dimana terus jalan. Udah berapa? Nabi hanya menjelaskan saja yang mengatakan ya Muhammad itu adalah seorang apa saluran dari orang ibu. Kalau engkau menjawab panggilannya, dikhawatirkan anak setelah akan menjadi ibu di semuanya. Bagus saja kayak orang panggilannya. Ya Allah, ya Allah. Dikini ada Allah yang menjadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan berapa lagi panggilan sebelah kiri ya Muhammad sini. Tanya saja. Itu seruan Nasrani. Kalau kau jawab panggilannya, umat untuk hadir Nasrani semua. Tapi kalau sudah kau jawab ini dari Allah. Di tengah jalan ada seorang wanita. Pakaiannya terbuka. Pakai cuma lengan tangan-tangan yang buka, ya terus perhiasan berbagai macam perempuan. Nah, dari perempuan dari mana dari perempuan? Ini mana sini sini dari yang mana? Terus habis itu, terus nanya, jadi saya tanya, dengan yang mahal itu adalah dunia. Luarnya bagus, luarnya apa? Tapi hakikatnya tahu, dalam perjalanan itu juga dari Muhammad SAW melihat bagaimana kuat, udah jompo, ribut, waduh, marahnya. Cuma pakai tutupan. Nah tutupan luar dia itu kemerlap, cakep, cakep, pakai tulang, pakai ini, itu macam-macam. Begitu kalau dibuka, nenek-nenek itu masih lain. Jadi berarti tipenya itu dunia. Luar dipakai, dalamnya ribut, jelek. Dan kata diri, tidak tersisa dari umur dunia, melainkan hanya seperti umur dunia. Semua yang dihasilkan dunia, hakikatnya dihasilkan dari tua. Yang terikut yang jelek, cuma kesian tertipu. Bukum bunuh lagi. Berapa banyak sudah yang jadi korban di dunia? Tenang, Rasulullah Ma'atulah, wa'alikohum ma'anhulu. Berapa banyak? Padahal dunia hingga 5 tahun lebihnya dari sayapnya. Terus untuk perjalanan ada lagi orang tua mau bicara apa? Sini kakilah dia dengan Rasulullah Nabi yang mengharapkan berjalan jika itu dengan Muhammad Syir tinggal ini Nabi jalan Nabi lah yang menjubil jadi bila siapa ini? Tahu tak dia? Ada Musa Allah namanya Iblis. Dia panggil dia, pengen supaya dia turun lagi ini ke tempat dia di belakangnya. Kemudian di perjalanan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sekelompok manusia. Sekelompok manusia sehingga ini orang-orang ini orang-orang menyambut kedatangan Rasulullah SAW sambil mengatakan assalamualaikum ya akhir, assalamualaikum ya akhir, kedamaian untukmu wahai Nabi yang terakhir, wahai akhir namanya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang semuanya berdua dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka jika menjawab salam mereka yang mana dijawab Rasulullah. Gak lama jatuh lagi kelompok yang lain ucapkan salam lagi Rasulullah. Kelompok yang ketiga juga begitu dan dijawab semuanya. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah. Terus jadi dia nggak tahu gak mereka siapa. Orang-orang siapa mereka? Mereka adalah para nabi dari Allah. Ini para nabi yang barusan Musa terus Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Nabi yang lain menyambut kedatangan Rasulullah. Seperti saya ceritakan, lewat di kuburan Nabi Musa dan seperti Nabi Musa lagi salat di atas kuburan. Barat saya kembali ke Nabi Musa, ya tinggi besar, rambutnya lurus, warna kulitnya kayak orang kita orang Indonesia. Nah, asma. Ada warna kulit yang lebih muda. Ini ceritanya tu lah. Tapi beruntung yang bisa melihat. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Amin. Cuma Nabi Musa tu orangnya fokus, fokus banget. Gak aman tu, gak kasar-kasar sama orang. Ya apa orang? Apa tu kan dia kasar-kasar? Fokus. Dalam munajat ngomong terkelas kekuas dan terus dalam munajat apa Nabi Muhammad kesehatan begitu Nabi Muhammad SAW melewati kuburan Nabi Musa dan ketika Nabi Musa lagi sholat di atas kuburan yang munajat Allah dalam munajatnya dengan suara lantang terus kayak orang marah ya Allah apa yang kau wafat mata ya Allah kau muliakan ini kau akumkan ini kau berikan ini berat badannya tu menanya tentang Yunus. Kata Nabi Muhammad, percaya saya, sudah mengalami. Dia tak tahu. Jadi bila saya dah bersama pada Muhammad, kawan. Tak tahu ini kata dia tadi disebut dalam menanyanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahu begitu Nabi Musa bin Umar bin Nabi bin Harbi adalah dia sahaja. Selamat datang untukmu, wahai Nabi dari bangsa yang telah memberikan nasihat untuk umat. Dipuji oleh Tuhan yang saya dengan Musa Alaihissalam untuk dia dan luar biasa. Terus didoai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Musa pesan, pesan kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, engkau dimana kepada Tuhan Musa? Dari kemana? Kalau kau meminta satu permintaan kepada Tuhan, minta kemudahan untuk umat. Kita berutamakan Nabi Musa, berutamakan. Terus lanjut. Begitu lagi Nabi Nabi Musa itu berusaha dan tidak terus itu Nabi Musa berusaha Musa dengan Allah. Hah? Dia Musa dengan Allah dia ya. Terus apa dia itu waktu menangkap dengan suara mata begitu lagi marah-marah masih ada dan begitu ngangkat suara itu sampai kan belum ada dengan Musa. Jibril itu kan di mata berubah dia lagi bicara mata kepada Tuhan. Dia angkat suara angka begitu dengan tegas kepada Tuhan. Jibril bilang, ya Muhammad, ketahuilah inna Allah ta'ala ta'ala pada berkejatan Allah yang kenal Nabi Musa bagaimana dia jadi jadi makhluk yang sama Allah. Ya bagaimana enggak ada hamba yang sayang sama Allah. Kalau enggak ada ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa dan kenyataannya hampir dari seluruh nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran misalnya paling banyak Nabi Musa. Tapi kalau tak ada di dalam Al-Quran sebutan tentang Nabi Musa kecuali satu ayat saja Allah bilang kepada Nabi Musa apa? Wastara'tuka li nafsi. Ya Musa, engkau saya ciptakan di situ. Kalau ada kecuali itu ayat cukup kebanggaan kepada Nabi Musa. Anda bingung, Nabi Musa waktu dengar ini jawaban. Ini jawaban dari Allah, bagaimana keadaannya? Allah, Tuhan bilang, engkau itu Nabi. Bahkan Nabi, ada cipta yang tak aneh. Dia kalau bukan Nabi, udah hancur. Nggak kuat, dengar begini. Bagaimana Tuhan yang manjain dia? Dengan seorang yang diperintah Allah dan dengar dia melihatnya begini dimaklumi oleh Allah ada yang maklum hamba yang sayang Allah yang cinta ya Allah. Yang paling berat kepada Nabi Musa bukan dia budi, bukan Nasrani, kita itu Nabi yang kita juga kekasihnya kita juga, kecintaan kita juga. Kalau bukan Nabi Musa aduh, repot dulu, misalnya kita sepahaya semuanya 50 waktu tiap hari gak ada yang kuat, yang 5 waktu aja banyak yang kita. Tapi kalau bukan Nabi Musa, repot Tuhan kita. Berkat, tapi berkatnya, berkat Nabi Musa yang dimuliakan oleh Allah, kita dikasih keringanan. Alhamdulillah, dasarnya besar banget, besar banget, besar banget. Allah. Nabi Musa tahu, pengen jadi DP. Apa? Pengen jadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Cuma dikasih Allah. Pengen jadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Pak Abdul Hadad di dalam kitab di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang kisah ini. Nabi Musa jadi saya umat Nabi Muhammad. Kau beri barang murah kalau ini yang mau Nabi Muhammad. Kalau itu saya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Allah bilang ya Musa, saya ini memuliakan kau dengan anak berasal dari Nabi Adana. Kau menjadikan sebagai pembicara. Bagaimana itu? Jadi orang itu bermaklum. Ini anugerah dari Nabi Muhammad SAW. Dia terpilih, tidak bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi kami memberikan jasa untuk umat Nabi Muhammad ini diterima. Berkat Nabi Musa. Di perjalanan kita bicara tentang jasa, gak nyambung. Tapi dari awal, ini perjalanan udah gak ada satu kotanya di jasa awal. Allah alam yang gimana, bukan yang rasanya, bukan yang rasanya, tahu dia yang Muhammad SAW. Dia ceritain sama kita paling sedikit yang bisa dicerna, maka tidak. Yang bisa dicerna maka tidak. Ibaratnya yang tahu makan itu cuma komentar dari orang. Ya, karena kita tidak tahu, yang tahu dia. Ini apa yang kami mahu sampai kita. Apa yang bisa dicerna maka itu hakikatnya lebih dari itu. Apa Allah sendiri itu ketika menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj ringkas dalam satu ayatnya, tidak panjang. Terus itu ayatnya dimulai dengan subhanallah, maha suci Allah mulia. Bagaimana itu maha suci Allah, tulusan Allah, bukan tulusan kita. Allah, Allah. Perjalanan itu apa? Makanya ya, ini tidak bisa ditanya kalau itu orangnya. Ya bisa dikenal maka, tapi bukan berbeda. Tapi karena mujizat yang begini. Kalau pengen tahu hakikatnya, ya. Jadi diri kita orang takwa bersih kita punya hati, siapa tahu dibuka di dunia Allah SWT. Cuman bukan urusan kita, kita cuma tahu ceritanya begini, kayak gimana hakikatnya urusan Allah. Ketemu kan dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi melewati satu pohon. Di situ pohon rimbun besar luar biasa. Kemarin Bapak Ibu di Masjid Al-Mahmur saya cerita sedikit tentang kan Nabi Muhammad SAW lewat pohon yang Nabi Musa dari sana. Ada namanya apa yang pohon? Hah? Pohon cinta. Ini bukan apa ya, benar. Ya Nabi, Nabi Muhammad Nabi. Bagaimana? Nabi Musa bertemu di bawah itu pohon. Ketika bertemu di bawah itu pohon, ketemu sama judulnya. Ketemu sama judulnya. Itu Nabi Allah Jumayah pada salat di Madiyah. Nah itu pohon berkah. Saya bilang Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada di bawah itu pohon. Saya cerita di Masjid Al-Mahmud. Bahwasanya saya punya sahabat di Jogja. Besok dari Allah Syekh Omar untuk bumi hilang. Saya tanya, itu pohon masih ada? Itu masih ada. Dan dijarah dengan orang-orang apa itu? Masya Allah, mulai lebih dari 3.000 tahun. Nanda rumah kita mau kasih kemudahan dalam kita bisa sholat tempat sholat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh kita sehingga doa Allah. Ini perjalanan Nabi lewatin pohon, bukan pohon ini, pohon yang lain lagi. Pohon itu yang luar biasa. Di situ ada satu orang tua lagi duduk bersama anak-anak. Dan mereka sangat berjaya, kalau ini waktu sampai. Pesudahan yang dibilang saja. Berkata Bukit Torim ini yang lebih terang. Nabi dari seluruh nabi-nabi yang ada, Nabi Muhammad atau paling saya maksudnya paling saya Nabi Muhammad. Dari seluruh nabi-nabi yang ada, Nabi paling saya Nabi Muhammad. Saking saya sampai putranya beliau memakai Nabi Muhammad. Terus ubah musa. Nabi ketika tahu Nabi Muhammad langsung sampai. Tapi sudah bersalah. Tapi berani dia pikir mana? Ibnu Ahmad. Ini putra Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Muhammad bin Nabi Al Arabi Al Ummi. Selamat datang kepada putraku dan Nabi yang dari bangsa Arab, bangsa yang buta bulu. Ketika Nabi Muhammad disambut dengan sambutan luar biasa, dan telah menyampaikan risalah Tuhannya, memberikan nasihat kepada umatnya. Terus Nabi Ibrahim kasih kabar gembira yang Muhammad wahai putraku. Kabar gembira untuk kamu. Ini aman, ini mana? Kita akan memarahi umatmu, umat yang merasa dan paling lemah dari semua umat. bisa jadikan sebagian besar harapan kepada Tuhan? Kalau nggak semua, itu sebagian besar. Jadikan harapan hanya untuk umat Tuhan. Biasanya juga bersabar. Nah, jadikan doamu harapan kepada Tuhan. Gimana nih? Ini malam kemarin kan Pak Rasulullah. Malam paling indah. Jadikan harapanmu sebagai yang besar ini. Terus Nabi Ibrahim bilang, Nabi Muhammad SAW ada salah pesan. Di antara pesannya Nabi Ibrahim bilang kepada Muhammad, akhrij ummataka minni as-salah. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu dan itu salah. Karena saya tanya, sudah sampai belum salamnya Nabi Ibrahim kepada kita? Sudah sampai belum? Sudah sampai. Dan kita jawab, ini kita tiap sholat kita kalau sholawat kita kalau apa namanya dalam sholat itu kita dalam untuk musolli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali. Ya, itu salamnya Nabi Ibrahim kepada kita. Kita jawab. Nah, itulah yang kita bisa. Yang Muhammad kasih tahu Muhammad itu surga terhapang luas, perlu ditemui dan tanah bibit bakal tanaman yang ada di surga, bakal tanam surga bibitnya apa itu? Subhanallah, Alhamdulillah, itu yang menandakan jiwa ini. Kalau yang keluar dari mulutnya bagus, apa yang kata? Berarti dari mulutnya bagus, munafiknya tidak berani. Apa yang ada di sini? Keluar di sini. Orang kalau biasa orang sakit bagus, apa yang kata? Di sini bagus. Tapi kalau yang keluar mungkin tidak enak, bikin kerja, bikin kita baru tidak ada apa-apa. Cuma gara-gara orang begini, kita kan belum ini. pasangnya akan bagus, pasangnya akan bagus, sudah dengan pemandu ya, atau lalu lintas lah, atau kebersihan lah, atau pasangnya ini, pasangnya itu, pasangnya niatnya saya ingin begini, saya pengen jadi pembantu Rasulullah SAW. Ini kan bukan acara saya atau acara saya, ini acara Nabi Muhammad SAW, acaranya Rasulullah, acaranya namun untuk orang yang dimulia kenapa jadi membantu pasangnya siapa? Saya punya anak yang berkantin orang luar jadinya saya berkantin ya Allah saya punya anak terus kenapa anak-anak saya sekarang mau bantu di sini jadi membantu dari Rasulullah SAW ini kenapa saya punya anak-anak saya selama hari di dalam kata ya Allah saya akan berkantin ya Allah saya akan berkantin pasangnya yang banyak kata dunia dan semuanya insya Allah akan disampaikan tulis proposalnya. Proposal kita juga bukan perusahaan, tapi proposalnya jadi ada kami akan lebih mahal soal alasan. Kami akan kepada Allah soalnya seperti ini dan agar. Kemudian juga terakhir saya akan sampaikan besok hari Selasa seperti biasa acara Tawar Basudan dari jam 9 pagi untuk kaum wanita sampai jubur yang akan diajarkan di makam Al-Arabullah Nabi Muhammad dan Al-Arabullah di ujung di situ, di Kalibata bagi kaum wanita yang akan kesempatan untuk kalian berhubungan dengan